Dan setiap masa semangat ada masa-masa fatrahnya. Ada masa lemah, kurang semangat, futur. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang masa fatrahnya, masa futurnya, masa lemahnya, tidak semangatnya itu berpindah ke sunnahku, ke sunnah yang lain, jenuh terhadap amalan suatu sunnah, kemudian berpindah ke sunnah yang lain. Barang siapa yang masa fatrahnya, masa futurnya itu ke sunnahku, faqad aflaha, maka dia telah beruntung. Wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Dan barang siapa yang futurnya itu kepada selain sunnah, faqad halak, maka dia telah binasa. Nah, maka yang wajib bagi kita ketika muncul masa-masa tidak semangat, masa futur, maka hendaklah kita berpindah ke amalan yang lain, yang amalan tersebut masih amalan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang mungkin jenuh ketika terus membaca Al-Quran, menghafal, murojaah. Maka ketika dia lelah, capek, jenuh, bosan, maka berpindahlah ke sunnah yang lain. Membaca misalkan, membaca kitab, atau buku-buku ilmu. Atau dia bisa berpindah ke amalan yang lain, mendengarkan muhadharah-muhadharah ilmiah, rekaman-rekaman muhadharah misalkan. Atau yang sejenisnya dari amalan-amalan yang masih kaitannya dengan thalabul ilmi. Karena jangan sampai seseorang ketika dia jenuh dalam thalabul ilmi, terjadi futur padanya, sehingga dia jauh dari ilmu, jauh dari ilmu dan jauh dari orang-orang yang menuntut ilmu. Maka hal yang seperti ini menjadi ciri-ciri faqad halak. Barang siapa yang masa futurnya kepada selain sunnah, faqad halak, maka dia telah binasa. Di sana ada fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala tentang bagaimana supaya tetap semangat dalam thalabul ilmi. Beliau berfatwa dalam kitabnya Kitabul Ilmi, pertanyaan yang keenam. Su'ila Syekh yulahad dha'ful himmati wal futur fi talabil ilmi, famal wasailu wat turuqul lati tadfa'u ila uluwil himmah wal hirsi 'alal 'ilm. Beliau rahimahullahu taala ditanya, tentang seseorang yang lemah semangatnya, turun semangatnya, futur ya, dalam talabul ilmi. Maka apa cara dan jalan yang bisa ditempuh untuk mendorong ila uluwil himmah, untuk lebih semangat tinggi lagi, wal hirs, dan bersungguh-sungguh alal ilm, untuk menuntut ilmu. Jadi bagaimana caranya dan jalannya yang bisa ditempuh untuk menyemangati lagi ya, supaya kembali lagi ke uluwul himmah, semangat yang tinggi dalam talabul ilmi. Nah, karena hal yang seperti ini enggak ya, terjadi di tengah-tengah kita saja ya. Demikian pula di kalangan ikhwah yang lain, hatta di markis-markis para ulama ya. Sebagian ikhwah mungkin kadang mengalami ini, turun semangat ya, dalam talabul ilmi, terjadi kejenuhan atau kebosanan atau yang semisalnya. Maka ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bagaimana caranya ya, supaya tetap semangat ya, dan bersungguh-sungguh dalam talabul ilmi. Fa ajaba rahimahullahu taala biqaulih, maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau menjawab, dha'ful himami fi talabil ilmi syar'i minal masaibil kabirati. Kata beliau, lemahnya semangat dalam talabul ilmi, talabul ilmi syar'i, ini termasuk musibah yang besar. Syekh rahimahullahu taala menyebut ini sebagai musibah yang besar. Ketika turun semangat dalam talabul ilmi, lemah semangatnya dalam talabul ilmi. Kata beliau, minal masaibil kabirah, ini termasuk musibah yang besar. Wa hunaka umurun labudda minha, dan di sana ada beberapa perkara yang bisa ditempuh ya, untuk bisa menyemangati lagi ya, atau mengembalikan lagi ke uluwul himmah, ke semangat yang tinggi dalam talabul ilmi. Minha, di antaranya kata Syekh, al-amrul awwal, yang pertama, al-ikhlasu lillahi azza wa jalla fit talab. Ikhlas karena Allah azza wa jalla dalam talabul ilmi. Wal insan idza akhlasa lillahi fit talab, seseorang apabila dia ikhlas karena Allah dalam menuntut ilmu ya, ikhlas karena Allah, bukan karena nanti ya ingin jadi orang yang terkenal, yang terdepan ya, yang masyhur atau yang semisalnya ya, bukan dalam rangka untuk membangga-banggakan ilmunya di hadapan ulama ya, bukan dalam rangka untuk mendapatkan ujian, sanjungan, ataupun ijazah atau yang semisalnya ya, syahadah dan lain-lain ya, tapi dia ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala fit talab, dalam talabul ilmi. wa arafa annahu yusabu ala talabihi, apabila dia ikhlas dalam talabul ilmi karena Allah dan dia tahu bahwasannya amalan talabul ilminya akan diberi pahala, ya. Wa sayakunu fid darajati tsalitsa min darajatil ummah, dan akan mengantarkan dia untuk mendapatkan derajat yang ketiga dari derajat umat ini, ya. Fa innahu himmatuhu tansyat, maka jika seperti ini kesemangatannya, kesungguhannya, ya, akan semakin kuat, ya. Semangatnya akan semakin tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yuti'illaha warrasula faulaika ma'alladhina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan karunia dan anugerah kepada mereka, yaitu dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, ya, para salihin. Sehingga dia mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, ikhlas dalam talabul ilmi. Yang perkara ini adalah perkara yang terus diingatkan oleh para ulama kita. Pembahasan tentang ikhlas adalah pembahasan yang harus terus diulang-ulang, mengingatkan kita agar tetap ikhlas dalam beramal soleh, dalam talabul ilmi. Jika seorang ikhlas dalam talabul ilmi, ya, karena Allah Azza wa Jal, bukan karena kepentingan-kepentingan dunia, dan dia tahu bahwasannya amalannya akan diberi pahala, ya, maka semangatnya akan tetap tinggi, ya. Dia akan terus berusaha untuk bersungguh-sungguh dalam talabul ilmi. Dan tentunya ini perlu perhatian yang besar pada diri kita masing-masing tentang perkara ikhlas, ya. Ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Kemudian asani, perkara yang kedua, kata Syekh, an yulazima zumala'a yahussunahu 'alal 'ilmi wa yusa'idunahu 'alal munaqashati wal bahthi. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, di antara cara dan jalan yang bisa ditempuh untuk kembali ke semangat yang tinggi dalam talabul ilmi adalah an yulazima zumala yahussunahu 'alal 'ilm. Dia bergaul dengan teman-teman yang mendorong untuk talabul ilmi. Bergaul dengan teman-teman yang terus semangat dalam talabul ilmi. Wa yusa'idunahu 'alal munaqashati wal bahthi. Dan teman-teman yang bisa membantu dia untuk melakukan munaqashah dan bahth. Munaqashah, dialog ilmiah. Wal bahth, dan juga membahas sesuatu, pembahasan ilmu. Bertemanlah, bergaulah dengan teman-teman yang seperti ini, yang semangat dalam talabul ilmi, yang memerintahkan dan mendorong untuk talabul ilmi, yang bisa membantu untuk munaqasah dan bahas. Wala yamallu min suhbatihim madamu yu'inunahu 'alal ilmi. Dan jangan bosan, jangan jenuh untuk terus berteman dengan mereka, dekat dengan mereka, selama mereka membantunya dalam hal ilmu, membantunya dalam talabul ilmi. Ini poin yang kedua, mencari atau bergaul dengan teman yang juga bersungguh-sungguh semangat dalam talabul ilmi. Dan ini musyahad ya. Nah, ini terbukti ya. Ketika seseorang berteman dengan teman yang semangat dalam talabul ilmi, ya, dia akan ikut semangat. Nah, ketika seorang berteman dengan orang yang malas dalam talabul ilmi, ya, sering meninggalkan majelis, ya, tidak menghadiri majelis, ya, maka dia pun akan terbawa, ya, untuk meninggalkan majelis-majelis ilmu, ya, bahkan mungkin menjauh dari majelis-majelis ilmu karena sebab sahib, ya, teman. Maka Syekh di sini mengingatkan, kalau mau tetap semangat dalam talabul ilmi, kembali kepada semangat tinggi dalam talabul ilmi, bergaulah, bertemanlah dengan teman-teman yang semangat dalam talabul ilmi dan bisa membantu dia untuk munaqasyah, ya, berdialog, dialog ilmiah, membahas dan seterusnya, ya, bisa menjadi teman murojaah, ya. Nah, bertemanlah dengan teman-teman yang seperti ini, yang semangat. Kemudian ats-tsalits, perkara yang ketiga, kata Syekh, an yusabbira nafsahu bima'na yahbisuha law aradat an tanaffalat. Hendaknya dia menyabarkan jiwanya. Bermakna dia mengekang jiwanya, mengekang dirinya, ya, untuk tetap sabar apabila dirinya ingin lari bebas. Ya. Apabila jiwanya ingin lari bebas. Nah, dia berusaha untuk yahbisuha, mengekangnya. Nah, yusabbir nafsah, menyabarkan dirinya, ya, dalam amalan ini, ya, sabar, ya, karena amalan talabul ilmi ini amalan yang sangat dibenci oleh syaitan, ya, karena amalan ini akan mengantarkan seseorang ke dalam jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju jannah. Talabul ilmi adalah jalan menuju jannah. Maka syaitan tidak tinggal diam, ya. Terus syaitan berusaha agar kita jauh dari ilmu, jauh dari talabul ilmi dengan berbagai macam cara, ya, digoda dengan dunia, ya, dengan kedudukan atau jabatan, ya, sehingga dia meninggalkan majelis-majelis ilmu, ya. Ada yang kuat dunia, kedudukan, jabatan gak mempan, ya, tapi tidak kuat ketika diuji dengan wanita misalkan. Dia kuat diuji dengan harta dan wanita, kedudukan, jabatan, tetapi tidak kuat ketika diuji dengan ketenaran. Sudahlah, kamu sudah jadi ustaz, ya, nggak perlu belajar, ya, nggak perlu bermajelis. Nah, ini bisikan-bisikan syaitan. Ya. Padahal seorang yang berilmu, ya, atau talibul ilmi, ya, dia harus lebih semangat dalam talibul ilmi. Ya. Karena kesalahan, ketergelinciran seorang alim, ya, itu sangat berbahaya. Ya. Beda ketika orang awam atau bukan talabul ilmi, bukan talibul ilmi yang tergelincir, nah, bahayanya tidak seberapa dibandingkan dengan seorang talibul ilmi atau seorang dai atau seorang alim, ya, atau seorang ustadz yang tergelincir, ya, bahaya. Sehingga para dai, para ustadz, para orang-orang yang berilmu, ya, harus lebih semangat dalam talabul ilmi. Ya. Jangan merasa kita sudah mondok bertahun-tahun, ya, dari kecil, ya, kemudian merasa cukup. Nah, selesai sudah, ya, belajarnya. Nah, tidak seperti itu. Ya. Seorang alim dia lebih wajib untuk talabul ilmi, ya, karena ketergelincirannya sangat berbahaya. Perkara yang ketiga adalah menyabarkan diri. Yaitu dia menahan dirinya, mengekang jiwanya apabila jiwanya ini ingin lari lepas bebas. Qala Allah Ta'ala linnabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Sabarkan dirimu yang Muhammad bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabbnya di pagi dan petang hari, yang mereka menginginkan wajah Allah. Jangan engkau palingkan matamu dari mereka. Itu jangan engkau berpaling dari mereka karena engkau menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Ya, jangan. Allah perintahkan nabinya untuk bersabar bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah di pagi dan siang hari, di pagi dan petang hari dengan ikhlas. Ya, yuriduna wajhah, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falyasbir, maka sabarlah. Wa idza sabara wa ta'awwada at-talab sara at-talabu sajiyatan lahu. Apabila dia sabar dan terbiasa untuk talabul ilmi, maka jadilah amalan talabul ilmi menjadi tabiatnya, menjadi kebiasaannya. Kalau sudah menjadi kebiasaan atau tabiat, wa sara al-yawmul ladzi yafqidu fihi at-talabu yawman tawilan alai. Jadilah hari yang di situ engkau luput dari talabul ilmi, ya, sehari saja, menjadi yauman tawilan alaih, menjadi hari yang panjang, yang membosankan. Ya. Ini ketika apa? Sajiyahnya, ketika sajiyahnya adalah talabul ilmi. Nafasnya adalah nafas talabul ilmi. Ya, tabiatnya adalah tabiat talabul ilmi. Ketika satu hari dia terluput dari ilmu, maka terasa satu hari tersebut sebagai hari yang lama, yang panjang, yang membosankan. Karena dia selalu rindu dengan talabul ilmi. Selalu rindu dengan ilmu. Amma idza a'ta nafsahul anana fala. Adapun seseorang dia melepas tali kekangnya, enggak mengekang jiwanya, ya, tidak menyabarkan dirinya, fala, Maka jangan seperti itu, kata Syekh. Fa nafsu ammaratun bisu. Yang demikian karena an-nafs, ya, nafsu itu akan memerintahkan kepada kejelekan. Ya. Kecuali yang Allah rahmati. Ya. Inna nafsa la ammaratun bisu. Wasyaitanu yahusuhu alal kasali wa adami ta'allum. Dan syaitan terus berusaha, ya, menghasung seseorang untuk malas, menghasung seseorang untuk tidak belajar. Ini syaitan, ya, terus berusaha, berupaya agar seseorang malas dalam thalabul ilmi, tidak semangat dalam thalabul ilmi, ya, dan bahkan menjauh dari thalabul ilmi. Nah, ini tiga perkara yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala agar supaya seseorang kembali atau bisa kembali kepada uluwul himmah, semangat yang tinggi dalam thalabul ilmi. Ya. Hendaknya dia ikhlas dalam thalabul ilmi, ya. Dan ikhlas harus terus dilatih, ya. Nah, dan harus terus dikoreksi. Nah, untuk apa dia thalabul ilmi? Ya. Ketika seseorang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, ya, maka dia akan semangat dan bersungguh-sungguh, ya. Karena dia tahu bahwasanya amalan thalabul ilmi adalah amalan yang sangat mulia. Bahkan sebagian para ulama mengatakan thalabul ilmi la ya'diluhu syai' liman sahhat niyyatuhu. Thalabul ilmi itu adalah amalan yang tidak ada bandingannya. Ya, tidak ada amalan yang menandinginya. Liman sahhat niyyatuhu, bagi orang yang benar niatnya. Itu bagi orang yang ikhlas. Ya. Amalan thalabul ilmi ini tidak ada yang menandinginya. Ya. Kemudian yang kedua, Syekh mengatakan hendaknya bergaul dengan orang-orang yang menghasung untuk thalabul ilmi, bergaul dengan orang-orang yang semangat dalam thalabul ilmi, yang bisa membantu untuk dialog ilmu, membahas ilmu, murojaah ilmu. Ya. Nah. Dan dia tidak bosan untuk terus bersama dengan mereka. Kemudian perkara yang ketiga, Syekh mengingatkan kita agar kita menyabarkan diri-diri kita dalam amalan ini, dalam thalabul ilmi ini. Apabila kita dapat menyabarkan diri-diri kita, kita bersabar padanya dan terbiasa dalam thalabul ilmi, maka thalabul ilmi akan menjadi tabiat kita, akan menjadi nafas kita. Nah. Dan tentunya, ya, mendapatkan ilmu atau thalabul ilmi, ya, tidak hanya duduk bermajelis, ya, di majelis ilmu, tidak. Ya. Nah, cara untuk mendapatkan ilmu bisa didapatkan atau ditempuh dengan beberapa cara. Ya. Di antaranya adalah dengan duduk di majelis ilmu. Nah, dan ini yang diantara yang paling mulia, ya. Karena terdapat hadis yang sahih tentang hal ini, ya, keutamaan bermajlis. Ya. Jika mungkin di suatu tempat tidak ada majlis, ya, bisa dia dengan cara yang lain, muasalah, dengan cara muasalah, dengan cara surat menyurat, ya, kepada orang yang berilmu, atau zaman sekarang dengan telepon, ya. Nah, bertanya, ya, pertanyaan-pertanyaan tentang ilmu, ya, tentang halal dan haram, tentang hal-hal yang wajib, ya, dan seterusnya. Jika mungkin hal tersebut tidak dapat dia lakukan, bisa dengan cara yang lain, membaca kitab-kitab para ulama, ya. Nah, atau buku-buku ilmu yang ditulis oleh para ulama, ya. Atau mungkin dia bisa mendengar rekaman-rekaman daras atau durus para ulama, ya. Atau rekaman-rekaman muhadharah orang-orang yang berilmu, bisa dia dengarkan, ya. Nah, apalagi rekaman-rekaman zaman sekarang, ya, sudah diurutkan berdasarkan pertemuan. Pertemuan pertama, pertemuan kedua, ya, pelajaran akidah. Pertemuan pertama, pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya, ya. Pelajaran fikih, pertemuan pertama, kedua, dan seterusnya. Pelajaran tajwid pun ada, ya. Pertemuan pertama, kedua, sampai selesai, ya. Maka manfaatkan, ya, hal-hal seperti ini untuk dia sibukkan diri dia untuk mendengarkan kajian-kajian atau rekaman-rekaman muhadharah, ya. Dan walhamdulillah kalau zaman sekarang ada radio, ya. Nah, radio Ahlus Sunnah yang bisa didengarkan, ya. Ini kemudahan-kemudahan, ya, dalam mendapatkan ilmu. Nah, artinya ketika misal tidak ada majelis, ya, di beberapa tempat tidak ada majelis, ya, yang seperti ini, ya, bisa memanfaatkan metode atau cara-cara yang disebutkan tadi, ya, sehingga dia menyibukkan dirinya dengan ilmu. Siang dan malam dia sibukkan dirinya dengan ilmu. Nah, belum lagi hafalan Al-Qur'annya, ya, murojaah Al-Qur'annya. Ini membutuhkan waktu yang cukup, ya. Nah, dan biasakan diri-diri kita untuk menghafal Al-Qur'an, ya. Hafal Al-Qur'an. Cari teman yang bisa diajak murojaah. Teman yang semangat, ya. Ya. Teman tasmi. Ya. Atur waktu dengan teman tersebut kapan kita tasmi, minimal sehari sekali. Ya. Ba'da subuh atau ba'da isya atau sesuai kesepakatan. Ya. Ada, ya, teman yang diajak untuk murojaah, baik murojaah ilmu, murojaah nahwu misalkan, murojaah sorof misalkan, ya, atau murojaah hafalan. Nah, ya, mungkin jarang kita lihat, ya, ikhwah berdua murojaah nahwu misalkan. Nah, sesama yang sama-sama baru belajar, ya. Sama-sama baru belajar nahwu. Nah, baru belajar muyasar misalkan. Baru belajar al-ajurumiyah misalkan. Sama-sama baru belajar. Nah, jarang kita lihat berdua, ya, murojaah bareng jurumiyah misalkan, ya. Nah, ini perlu, ya, untuk ditingkatkan, ya, kesemangatan, kesungguhan dalam thalabul ilmi. Nah, sehingga thalabul ilmi tidak hanya duduk di majelis majelis umum, ya, kemudian pulang selesai. Tidak, ya. Nah, tetapi banyak momen-momen yang lain, metode yang lain, cara yang lain untuk terus dia biasakan dalam rangka mendapatkan ilmu tadi, ya. Halaqah-halaqah yang ada, ya, harus dimanfaatkan secara maksimal, ya. Semangat, bersungguh-sungguh, ya. kemudian mencari teman-teman yang bisa diajak murojaah tadi, ya. Nah, sehingga maksimal waktunya, ya. Pagi dan malamnya maksimal untuk dapat mendapatkan ilmu, ya. Menghasilkan ilmu, tahsilul ilmi nafi'. Nah, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Agar kita lebih semangat dalam talabul ilmi. Agar kita kembali kepada uluwul himmah. Semangat tinggi dalam talabul ilmi. Manfaatkan waktu-waktu kita, ya, untuk talabul ilmi. Nah, ya. Berpindah dari satu amalan ke amalan yang lain, ya. Murojaah Al-Quran, kemudian menghafal, ya. Kemudian baca kitab, ya. Kemudian mendengarkan audio rekaman misalkan, ya. Nah, kemudian muwasalah, bisa bertanya, ya, kepada orang yang berilmu, ya. Di waktu kajian umum seperti ini hadir, ya, di majelis. Nah, kemudian setelah majelis ada halaqah-halaqah, dia pun hadir di halaqah-halaqah, ya. Ini uluwul himmah. Ya, semangat yang tinggi dalam talabul ilmi. Dan hal yang seperti ini harus kita pupuk dalam diri kita, kita jaga, ya. Nah, uluwul himmah, semangat yang tinggi dalam talabul ilmi, ya, di dalam dada-dada kita. Apalagi kitab-kitab para ulama, ya, semuanya berbahasa Arab, ya. Maka tingkatkan kesemangatan, kesungguhan untuk mempelajari bahasa Arab, ya. Nah, bersungguh-sungguh, ya. Oh, sulit, sulit sekali Ustaz, ya. Ya, memang harus belajar, ya. Karena belum belajar jadi sulit. Nah, karena tidak semangat jadinya sulit. Jika dia bersungguh-sungguh terus berusaha, berupaya, ya. Nah, maka insya Allah Allah akan mudahkan. Nah, al-mujahid man jahada nafsahu fi sabilillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan seorang mujahid yang hakiki adalah seorang yang apa? Nah, yujahid nafsahu fisabilillah. Terus menyabarkan dirinya untuk di jalan Allah azza wajal. Ya. Melawan hawa nafsunya. Ya. Agar dia tetap di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersamaan dengan itu, ya, yang tidak kalah pentingnya, bahkan ini yang paling utama, adalah meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan nabinya untuk berdoa meminta tambahan ilmu. Wa qul, katakan ya Muhammad, Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkan ilmu kepadaku. Banyak berdoa dengan doa ini. Nah. Meminta kepada Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat. Nah. Kemudian hendaknya ketika seseorang telah berilmu, mendapatkan satu faedah ilmu, baik tentang halal, haram, atau perintah dan larangan, hendaklah dia mengamalkannya. Nah, karena ilmu itu menuntut pemiliknya untuk mengamalkannya, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai seseorang dia sudah mengetahui itu haram, ya. Dia sudah berilmu tentangnya, tentang hal tersebut. Haram, dilarang di dalam agama, ya. Akan tetapi dia masih ridho dengan hal-hal yang haram tersebut, ya. Nah, sehingga menyebabkan ilmunya tidak barokah, ya. Karena ilmu yang dia pelajari tidak dia amalkan. Di antara tanda barokahnya ilmu adalah dengan diamalkannya ilmu yang dipelajari tersebut. Nah, sehingga mintalah pertolongan kepada Allah Azza wa Jal, ya, untuk dapat talabul ilmi dengan baik, ya, sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Nah, untuk menyemangati terkhusus pembicara, ya, menyemangati diri ini untuk tetap sabar dan semangat dalam talabul ilmi. Nah, dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi ikhwah semua agar tetap semangat dalam talabul ilmi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihadal qadar. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.